Genggamlah tanganku, dekap dalam dadamu, ku nyanyikan sebuah lagu merdu untukmu. Pejamkan matamu, mimpikan diriku di dalam tidurmu. Di setiap malammu, sepanjang waktu, ku ingin kau tahu hati ini milikmu. Di setiap hembus nafasku, ku hirup namamu. Pejamkan matamu, impikan diriku di dalam tidurmu. Di setiap malammu, sepanjang waktu. Setiap hembus nafasku, ku hirup namamu. Pejamkan matamu, impikan diriku di dalam tidurmu. Di setiap malam, sepanjang waktu.